Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalah kitab Adabuz Zifaf fi Sunnah al-Mutahharah karya Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimallahu ta'ala. Kita masih di poin bahasan tentang tarku hudur dakwah allati fiha maksiyah, tidak menghadiri undangan yang terkandung maksiat di dalamnya. Dalil yang ketiga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaq'udanna ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamri. Siapa saja yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, maka jangan duduk di meja makan yang diedarkan badannya khamar. Ya, di sini diriwayatkan oleh Ahmad dari sahabat Nabi Umar, Tirmidzi dan Tirmidzi wa hasanahu. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ini catatan kayaknya salah cetak ya. Tirmidzi wa hasanahu terus koma kemudian wal hakim wasahahahu an Jabir. Karena ya, kalau yang terbaca di cetakan saya wa hasanul hakim, ya, dihasankan, dinilai hasan oleh al-hakim. Itu tidak ada itu. Ya, al-hakim hanya mengumpulkan yang sahih-sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Nah, ini mungkin wa Tirmidzi wa hasanahu. Nah, terus itu baru koma, ada kemudian wawu lagi, wal-hakim wa sahahahu. Ya, diatkan oleh Ahmad, kalau Ahmad dari Umar, kemudian Tirmidzi, Tirmidzi menilai hasan, kemudian Al-Hakim, dan beliau menilai sahih dari, kalau Tirmidzi dan Al-Hakim dari Jabir, dan nilai sahih dari Al-Hakim disetujui oleh Dhahabi, diatkan juga oleh Tabrani, namun kalau Tabrani dari Ibnu Abbas. Maka Nabi katakan, siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia tidak akan duduk di meja makan atau di rumah makan atau di jamuan makan yang di sana ada khamar. Ini kalau kita lihat konteks hadis ini di mana diletakkan oleh penulis untuk bab tadi menghadiri walimah yang tidak ada padanya maksiat, maka ma'idah di sini maknanya jadinya yang beliau inginkan adalah jamuan makan. Bukan hanya sekedar meja makan, namun jamuan makan. Ini meskipun di meja kita tidak ada khamar, meskipun di meja kita tidak ada khamar, namun sebelah di ruangan itu khamar diedarkan. Ini karena itu acara walimah, maka ini termasuk dalam hadis ini. Ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamri. Wa alama dzakarna, dan sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan, yaitu tidak menghadir undangan jika ada maksiat, jaro alaihi amalu salaf, demikian yang dilakukan oleh praktek, demikian yang berjalan dalam praktek salafus saleh radallahu anhum. Dan contoh praktek salaf dalam masa ini banyak sekali. Fa aqtasiru ala ma yahduruni al'an, maka aku cukupkan dengan apa yang aku ingat saat ini. Di antaranya yang pertama dari Aslam, bekas budaknya Umar, bahwasanya Umar bin Khattab radallahu anhu hina qadima Syama, ketika beliau tiba di Syam, fasuni alahu yakni ta'aman, maka rajulun minan nasara, fasuna alahu rajulun minan nasara, maka ada satu orang Nasrani yang membuat jamuan makan untuk Umar. Faqala li Umar, maka sang Nasrani berkata kepada Umar, ini uhibu antaji'ani wa tukrimani anta wa ashabuka. Aku sangat ingin engkau datang ke rumahku dan engkau memuliakanku dengan kedatanganmu di rumahku. Dan aku berharap yang datang adalah engkau dan sahabat-sahabatmu. Wa rajulun min udhama'i Syam, dan dia adalah salah satu tokoh besar negeri Syam. Ya, mungkin yang jamuan tersebut dibuat di gereja, sehingga faqala lahu Umar radallahu anhu, maka Umar radallahu anhu mengatakan innala nadkhulu kana isakum, kami tidak akan mau masuk ke gerejamu min ajli suwaril lati fiha, dengan illah adanya gambar yang ada di gerejamu. Maka zahir perkataan, mafhum mukhalafah dari perkataan Umar, ya, kalau acara jamuannya tidak di gereja, ya, maka saya mau datang. Ya, kalau ya, acara jamuan makannya tidak di tempat yang di situ ada gambar-gambar yang terlarang, saya mau datang. Saya enggak mau datang karena itu di gereja, dan di gereja itu karena ada patung-patung di tempat tersebut. Diatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dan ada catatan tambahan. Ketahuilah bahasanya dalam perkataan Umar ini terdapat dalil yang jelas atas salahnya apa yang dilakukan oleh sebagian masyayikh, sebagian tokoh agama, sebagian orang yang dianggap kiai atau semacam itu, dianggap syekh minal hudur, yang hadir di gereja yang penuh dengan gambar dan patung. Istijabatan minhum lirobatil ba'dul mas'ulin, karena istijabah menghadiri undangan yang itu sebagai respon positif atas keinginan sebagian mas'ulin, sebagian penguasa atau bukan penguasa. Maka penguasa mengajak untuk mengundang untuk hadir di gereja. Walaita annal amra waqafa inda hadzal haddi. Itu seandainya perkaranya cuma berhenti sampai di titik ini saja. Akan tetapi ma'al asafi syadid, sangat disayangkan mereka mendengarkan para para kiai, para ustadz tadi mendengarkan perkataan kekafiran dan kesesatan yang disampaikan oleh sebagian pembicara di gereja. Pokoknya kunu musliman, yang boleh jadi pembicara tadi adalah seorang muslim. Kemudian mereka para ulama ini atau para orang yang diulamakan ini kemudian cuma diam saja dan tidak berbicara dan tidak menampakkan hukum syariat dalam masalah ini, padahal mereka tahu. Misal qawli ba'dihim, contoh perkataan mungkar yang mereka dengar, semisal perkataan sebagian mereka bahasanya tidak ada beda antara muslim dan Kristen. Adin lillah, ya, agama itu urusan Allah, urusan vertikal ya, kepada Allah, wal watan lil jami', adapun urusan kebangsaan, urusan maka itu adalah hak semua. Wa hukmul akhirin bi syahadah liman laisa musliman, demikian juga penilaian sebagian orang yang lain dia nilai bisyahadah, mati syahid, liman laisa musliman, padahal bukan muslim. Ada orang yang berkomentar, orang yang gugur, orang yang tewas, orang yang tewas dalam satu, boleh jadi satu peristiwa kemudian dikatakan mati syahid padahal dia orang Nasrani. Maka ini perkataan yang mungkar dan kesesatan. Padahal mereka-mereka pun tahu bahasanya seorang muslim sendiri tidaklah dia bisa dinilai mati syahid kecuali dengan sejumlah syarat. enggak asal mati dan syahid ya, dengan syarat-syarat yang telah mereka ketahui. Demikian juga wa ghairi dzalika minal mukhallafat, demikian juga perkataan-perkataan menyimpang lainnya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di sini dalam perkataan Umar ini kita lihat bahasanya kaum muslimin tidak masuk gereja, namun ilahnya adalah gambar patung. Seandainya itu tidak ada, disingkirkan, dan memang ada perlu, maka tidak mengapa. Kemudian dari Abi Mas'ud, Uqbah yang nama aslinya adalah Uqbah bin Amr, karena ini bukan Ibnu Mas'ud namun Abu Mas'ud. Anna rajulan sana'a lahu ta'aman, ada seorang yang membuat makanan untuk Abu Mas'ud. Fada'ahu, kemudian mengundang beliau. Maka pertanyaan beliau, afil baiti suratun, di rumahmu itu ada gambar terlarang? Atau gambar, dia mengatakan iya. Fa'aba yadkhula, maka Ibnu Mas'ud tidak mau masuk. Hatta kasara surata, sampai si pemilik rumah itu menghancurkan gambarnya. Thumma takhola, kemudian baru beliau mau masuk. Diatkan oleh Baiqi juga sanadnya sahih sebagaimana telah ditegaskan kesahihannya oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Dan riwayat ini diriwayatkan secara mu'alak tanpa sanad oleh Al-Marwazi di Kitabul Wara'. Sebelumnya berkaitan dengan perkataan Umar tadi, beliau tidak mau mendatangi acara jamuan makan dikarenakan di gereja yang penuh dengan gambar. Maka ini menunjukkan kalau tidak di gereja yang penuh dengan gambar, maka Umar mau datang. Maka ini menunjukkan bolehnya mendatangi undangan makan orang Nasrani, non-Muslim. Jika non-Muslim itu bikin ya buat makan-makan kemudian mengundang seorang Muslim, maka pada dasarnya boleh menghadiri undangannya dengan syarat tidak ada maksiat di acara tersebut. Ya cuma sekadar makan gitu ya. Tidak kemudian ada joget-joget atau kemudian nyanyi-nyanyi atau musik-musik atau semacam itu. Sekadar makan. Maka menghadiri undangan makan non-Muslim hukumnya boleh jika tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Dan boleh datang di undangan non-Muslim semacam ini tanpa perlu bertanya, tanpa perlu bertanya gimana cara nyembelih ayamnya, tanpa kemudian ini duitnya dari mana, ya. Karena pada dasarnya Muslim demikian juga Nasrani ahli kitab itu boleh menyembelih, sehingga pada dasarnya kita anggap itu tidak masalah. Kecuali kalau memang kita tahu secara khusus ini nyembelihnya asal-asalan, masukkan karung kemudian cuma dipukuli ayamnya misalnya. Nah, maka untuk itu kita maka baru di situ terlarang. Dan dalil dan bolehnya mendatangi undangan non-Muslim padahal normalnya non-Muslim ya, sumber pendapatannya itu haram. Maka ini dalil sebagian ulama untuk mengatakan bahasanya sesuatu yang haram karena cara mendapatkannya, maka itu adalah haram hanya untuk orang yang mendapatkannya dengan cara tersebut. Adapun untuk orang yang lain yang mendapatkan pemberian dari dia, semacam berupa jamuan, maka diperbolehkan. Maka itu halal untuk orang tersebut. Sebagaimana pendapat Syaikhul Utsaimin dalam masalah ini. Atau bolehnya menghadiri undangan non-muslim ini dalam kondisi hartanya bercampur antara halal dan haram adalah dalil sebagian ulama yang lain yang mengatakan bahasanya jika seorang pengundang itu hartanya adalah harta bercampur antara sumber-sumber yang haram dan sumber-sumber yang halal, maka boleh menghadirinya dan boleh menerima pemberiannya. Kemudian berkaitan dengan riwayat Abu Mas'ud di sini, maka beliau enggan untuk masuk sampai si pemilik rumah menghancurkan gambarnya. Ini kata-kata menghancurkan gambar ini perlu untuk kita garis bawahi lebih lanjut nanti untuk ketika kita bahas lebih detail masalah gambar. Kemudian perkataan Auza'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan lana tekhulu walimatan, kami tidak mau masuk dalam acara jamuan makan yang di sana ada gendang yang ditabuh, ada alat musik yang dibunyikan. Dan poin berikutnya adalah hal-hal yang dianjurkan bagi orang yang menghadiri undangan walimah. Maka dianjurkan bagi orang yang menghadiri undangan walimah amrani dua poin. Yang pertama adalah mendoakan kepada orang yang memberi makan ba'dal faros setelah selesai makan dengan doa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anwa'un, dan doa-doa yang Nabi ajarkan itu banyak modelnya. Ya, maka doakan, karena kita diberi makan, maka doakan orang yang memberi makan, dan doa-doa ini berlaku umum tidak hanya dalam acara walimatul urs. Ya, setiap kali kita mendapatkan jamuan makan, boleh jadi ketika kita bertamu di tempat orang, kemudian diberi berbagai macam suguhan dan makanan, demikian juga ketika kita ditraktir makan bareng, ketika kita buka puasa, maka ketika itu menu berbukanya adalah dari donatur, maka ini perlu didoa, perlu dibaca. Dari Abdullah bin Busar, anna abahu sona'a lin nabi, bahasanya ayahnya membuat makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'ahu, maka dia mengundang Nabi, kemudian Nabi pun datang. Falamma faraha min ta'amihi, maka setelah selesai makan, Nabi berdoa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fi ma razaqtahum. Ya Allah, ampunlah mereka, sayanglah mereka yang menyiapkan makanan ini, yang menyiapkan jamuan ini, dan ya Allah berkailah rezeki yang Kau berikan pada mereka. Diatkan oleh Muslim dan lainnya. Maka di sini terdapat akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, diundang dan datang. Maka mendatangi undangan ini ada di antara bentuk akhlak mulia, apalagi dan bentuk ketawaduan, apalagi jika yang diundang adalah orang penting dan yang mengundang adalah orang biasa-biasa, bukan termasuk level orang-orang istimewa. Maka ini menunjukkan akhlak yang luar biasa yang ada pada diri orang yang hadir. Di tengah kesibukan dan pengundang orang biasa, bukan orang istimewa, bukan orang yang punya kedudukan tinggi, di tengah-tengah masyarakat, kehadiran orang yang sibuk semacam ini tentu satu hal yang sangat luar biasa. Kemudian dari Al-Mikdad bin Al-Aswad, beliau mengatakan, qadimtu ana wa sahibani li ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tiba, kata Al-Mikdad, bersama dua kawanku. Kami tiba menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tamunya Nabi, fa asabana ju'un syadid. Atau tiba di Madinah, fa asabana ju'un syadid, maka kami mengalami lapar yang luar biasa. Lapar yang keroncongan sekali. Fata'aratna linnas, maka kami pun menawarkan pada manusia, pada banyak orang untuk jadi tamu supaya diberi jamuan. Karena di masa silam itu tidak ada bisnis rumah makan, bisnis kuliner itu tidak ada. Warung makan, rumah makan, angkringan itu tidak ada. Jadi kalau ini musafir, dia bukan penduduk setempat, maka di masa silam ketika dia lapar, caranya cuma ada dua. Bekal yang dibawa dari rumah itu dimakan, kalau tidak, bertamu. Nah, itu cara mengatasi kelaparan saat itu, karena mau jajan tidak ada tempat, tidak ada warung, tidak ada angkringan, tidak ada ini. Punya duit juga tidak ada manfaatnya. Ya, maka fa'ataratna linnas, maka kami tawarkan, kami ingin bertamu, ingin pada orang-orang, falam yudifna ahadun, ternyata bertepuk sebelah tangan, tidak ada satupun yang mau menerima kami sebagai tamu. Fangtalaqa bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila manzilihi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi membawa kami ke rumahnya. Wa indahu arba'u a'nuzin, dan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 kambing perah. Faqala li, maka Nabi berkata kepadaku, wahai Miqdad, bagikanlah susu-susunya di antara kita menjadi 4 bagian. Karena ada Nabi, ada Miqdad, 2 kawannya Miqdad, berarti ada 4 orang. Maka aku pun membagi susu kambing tersebut menjadi 4 bagian. Fayasrabu kullu insanin nasibahu, kemudian setiap orang meminum jatahnya masing-masing. Dan kami sisihkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang menjadi bagian beliau. Bagian Nabi disimpan. 3 bagian yang lain masing-masing orang meminumnya. Fahtabasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Malam itu Nabi tertahan. Nabi tidak pulang-pulang. Tertahan, tidak kunjung kembali. Fahadasat nafsi. Maka timbul bisikan dalam hatiku. Kata Miqdad, timbul bisikan dalam hatiku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ata ba'dal ansar. Rasul malam ini sudah bertamu di salah satu orang Ansar. Fa akala hatta syabi. Nabi sudah makan dan sudah kenyang malam ini. Wa syariba hatta rawi. Dan sudah minum sampai puas. Falau syarib tu nasibahu. Gimana kalau jatah Nabi tak minum saja ya? Nah, paling-paling Nabi dah kenyang ini. Falam azal kadhalik. Maka aku terus-menerus dalam demikian, dalam perang batin. Diminum enggak ya? Diminum enggak ya? Nah, ini basi nanti. Tapi pesan Nabi, di sisi yang lain Nabi pesan, tolong saya jatahi. Bagi 4. Berarti tolong jatahi saya. Tapi wah, ini sampai malam Nabi tidak pulang. Nanti jangan-jangan basi, diminum tidak ya? Diminum tidak ya? Di sisi lain Nabi pesan untuk jatahi. Ya, falam azal kadzalik, maka aku dalam kondisi perang batin demikian, hatakum tu ila nasibi. Akhirnya aku putuskan untuk berdiri menuju jatahnya Nabi, kemudian aku minum. Suma khotaitul qadaha, namun setelah itu gelasnya kututupi. Falamma faraghtu, maka setelah aku selesai, akhadhani ma qaduma wa ma hadutha. Maka aku tidak nyaman. Deg-degan. Maka aku berdebar-debar. Akhadhani, menimpaku, ma qaduma wa ma hadutha. Apa yang akan datang dan apa yang akan terjadi. Nabi datang, kemudian nanti terjadi apa ya? Ini berdebar-debar. Fakultu, maka aku berkata dalam hati, yaji'u Rasulullah ja'ian, ja'ian wala yajidu syai'an. Gimana kalau ternyata Rasul datang dalam keadaan perut lapar dan tidak ada apa-apa. Fata sajaitu, di catatan kaki, fata ghaiti, maka aku pun menutupi diri, bergemul. Yuridu ayanam, mau ditidur-tidurkan untuk menghilangkan deg-degan dan berdebar. Qala wa alayya syamlatun min sufin, aku pakai syamlah, kain segi empat panjang yang lurik-lurik warnanya putih dan hitam seperti selimut di tempat kita. Namun kain selimut tersebut kulama rafa'tu ala ra'si, jika aku pakai untuk menutupi kepalaku, maka nongolah dua telapak kakiku. Jika aku lepas untuk menutupi dua telapak kakiku, selimut tadi nongolah kepalaku. Qal wa ja'ala la yuji'uni an-naum. Ternyata aku tidak bisa tidur. Ternyata tidak bisa tidur, sudah dimerem-meremkan, tidak merem. Dipejam-pejamkan, tidak terpejam juga. Wa ja'altu uhadisun nafsi. Isi, mulailah aku perang batin. Uhadis, aku ngobrol dengan diriku sendiri. Adapun dua temanku, dia keduanya bisa tidur nyenyak. Ini. Sedangkan beliau tidak bisa tidur. Fabaina ana kadzalik, maka dalam kondisi demikian perang batin, gimana Nabi kelaparan kalau pulang tidak ada apa-apa. Nah, ini padahal beliau di rumahnya Nabi. Ya, maka ketika kondisi demikian, iddakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasul tiba. Fasallama taslimatan yusmi'ul yaqdan wala yuqidun na'ima. Maka Nabi kemudian masuk sambil mengucapkan salam, namun salam yang lirih, yang bisa beliau perdengarkan kepada orang yang masih tertidur, masih terjaga, dan tidak membangunkan yang tertidur. Ini salam yang Nabi tuntunkan ketika masuk satu ruangan. Di situ sebagiannya sudah ada yang tidur, meskipun ya dimungkinkan masih ada yang bangun, maka tidak terlalu keras ya, sehingga tidak membangunkan orang yang sedang dalam istirahat. Maka orang yang sedang tidur adalah di antara orang yang punya hak untuk dihormati tidurnya, sehingga tidak diganggu, tidak diganggu dengan suara salam, apalagi suara yang lainnya. Jika suara salam saja tidak selayaknya mengganggu orang yang tidur, apalagi suara orang ngobrol, suara orang ketawa ketiwi, tentu lebih layak untuk tidak boleh mengganggu orang yang tertidur. Suma'at al-masjidah fasolat. Lalu Nabi pun pergi ke masjid kemudian sholat dulu di masjid. Suma atal qadaha, kemudian Nabi mendatangi gelasnya. Lalu beliau buka, falam yara syai'an. Ternyata tidak ada apa-apanya. Faqal, nampak Nabi kemudian mengomentari tidak ada apa-apanya tadi. Kemudian Nabi mengucapkan kalimat doa yang nampaknya agak panjang, agak keras, sehingga didengar oleh Miqdad. Allahumma at'im man at'amani wasqini wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang memberiku makan, dan ya Allah, berilah minum pada orang yang memberiku minum. Fartanamtu ad'awata, maka aku memanfaatkan, ingin memanfaatkan doa Nabi. Aku ingin termasuk orang yang termasuk dalam doa Nabi. Maka kemudian aku pun menuju kain selimut tadi, kemudian ku ikatkan pada diriku. Kemudian aku berdiri menuju pisau besar. Syafrah, itu maknanya adalah sikin azimah aridah. Pisau yang besar dan yang lebar. Lalu ku ambil, maka ku datangi kumpulan kambing. Tadi ada 4 kambing. Faja'altu ajatassuha, maknanya amusuha biyadi, maka kemudian ku pegangi ya, dengan tanganku ya, mungkin gelap, ada beberapa kambing kemudian dipegang-pegang, diraba-raba manakah yang paling gemuk. Kemudian aku sembelih untuk kambing tadi, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falatamur yadi ala dhar'in wahidatin ila wajatu hafilan. Maka tadi karena diraba-raba, termasuk merabanya sampai ke embing susunya. Meraba-raba kambing termasuk embing susunya. Maka tidaklah tanganku melewati satu embing susu kecuali kujumpai kalau itu penuh. Ay mumtalian labanan, penuh dengan susu. Maka aku pun mengambil satu wadah yang itu milik istri Nabi, yang makanu yuta'imuna ayah labu fihi, yang mereka ketika mereka mau makan, maka mereka memperah susu kemudian ditampung di wadah itu. Maka aku ambil wadah susu yang biasa dipakai oleh Nabi. Maka kemudian aku perah susu sampai penuhlah wadah tadi. Kemudian aku bawa wadah susu tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di depan Nabi, Nabi bertanya, "Ama syaribtum, tidakkah engkau telah meminum jatah minum kalian malam ini wahai Miqdad? Semuanya sudah minum?" Maka yang Nabi tanyakan tamunya yang tinggal di rumah beliau, yang bermalam di rumah beliau, "Sudah pada minum semua?" Maka aku katakan, "Asrabu ya Rasulullah." Maka aku katakan, "Israb ya Rasulullah." Maka wahai Rasul, silakan engkau minum. Kami sudah minum semua. Farafa'a ra'sahu ilayya, maka Nabi mengangkat kepalanya ke arahku lalu mengatakan, "Ba'du sawatika ya Miqdad, mal khobar?" Sawah makna asalnya adalah aurat apa ini diterjemahkan apa? Ba'da saw'atika ya Miqdad mal khobar. Satu saw'ah nanti bisa keburukan. Satu keburukan wahai Miqdad, apa yang terjadi? Maka aku katakan, "Israb sumal khobar. Wahai Nabi, tolong minum dulu baru aku akan cerita." Fasyariba, maka Nabi minum sampai puas. Kemudian masih tersisa banyak, kemudian Nabi serahkan kepadaku, lalu aku juga minum. Mau berkali-kali berarti minumnya, lihatnya. Jatahnya jatah Nabi, kan? Sisa Nabi. Falamma araftu, maka tatkala aku mengetahui kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah puas minum dan aku termasuk orang yang mendapatkan doa Nabi, dhahiktu, maka aku tertawa terpingkal-pingkal hatta alqaitu ilal ardi. Nah, tertawa terpingkal-pingkal sampai tergeletak di tanah. Nah, ngakak luar biasa gitu kan. Nah, sampai enggak bisa kuat berdiri sampai geletak di tanah masih tertawa-tawa. Nah, maka Nabi bertanya, "Mal khabar? Apa yang terjadi?" Fa akhbartu, kemudian aku ceritakan kepada Nabi apa yang telah terjadi. Faqala, hadhihi barakatun nazalat minas sama. Maka ini adalah, maka Nabi mengatakan ini adalah keberkahan yang turun dari langit. Fahala a'lam tani hatta naskiya sahibaina. Maka seyuknya engkau beritahukan kepadaku sehingga kita bisa memberikan susu ini kepada dua kawan kita yang tidur. Jadi kan ada susu yang tersisa. Dan kata Nabi di sini ada keberkahan dari langit. Maka tadi seharusnya tidak, bukan engkau yang minum. Bukan engkau yang minum, begitu saya selesai kemudian kau beritahukan aku. Nah, kubangunkan teman-teman itu biar ikut minum bersama kita. Bukan malah engkau minum lagi kan. Fakultu, maka aku katakan demi Allah zat yang mengutusmu dengan bahwa kebenaran, idza asobatni wa iyyakal barakatu fama ubali man akhtaat. Wahai Nabi, seandainya aku dan dirimu mendapatkan keberkahan, maka aku tidak peduli siapa yang akhtaat, siapa yang meleset sehingga tidak mendapatkan. Seandainya keberkahan itu seakan-akan anak panah, kemudian meleset sehingga ada yang tidak mendapatkannya, maka aku tidak peduli siapapun yang tidak mendapatkannya. Yang penting aku dan dirimu mendapatkannya. Maka nampaknya wallahu a'lam tadi kayaknya sahabat Mikdad ini enggak jadi nyembelih kambing. Karena mau nyembelih kambing ternyata kok ngeraba di embing-embing susu kok sudah pada penuh dengan susu, akhirnya malah pilih memerah susu daripada menyembelih kambing. Ya, maka bacaan yang kedua, bacaan ketika ini adalah Allahumma at'im man at'amani waski man sakani. Meskipun kalau kita lihat konteks hadis ini adalah doa Nabi sebelum ini beliau sebelum makan, sebelum minum. Ya, namun di sini disampaikan oleh Sa'al al-Bani, ini bisa dipakai untuk doa setelah kita diberi makan oleh orang. Ketika kita makan di tempat orang atau diberi makan oleh orang, ditraktir makan oleh orang, orang lain, maka kita bisa setelah selesai makan kita bisa mengucapkan doa ini, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Meskipun kalau kita lihat konteks hadisnya, ini malah doa Nabi sebelum beliau kenyang, sebelum beliau makan dan sebelum beliau minum. Kemudian pelajaran lain di hadis ini tentang makanan pengenyang di masa Nabi. Makanan pengenyang di masa Nabi itu adalah gandum yang pokok. Gandum, jika tidak ada gandum, maka makanan pengenyang yang pilihan yang lain adalah susu. Maka susu itu jadi makanan pokok untuk mengenyangkan perut. Ini sebagaimana Nabi dan Mikdad dalam hadis ini. Demikian juga tamunya Nabi. Tamunya Nabi kan tadi kelaparan sekali. Tamunya Nabi ini bertiga, Mikdad dan dua temannya, sangat kelaparan. Apa solusi supaya kenyang? Nabi beri susu. Jadi susu adalah pengenyang di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika susu tidak ada, ya maka barulah pengenyangnya kurma plus air putih. Itu makanan pengenyang di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran yang lain, di sini kita lihat ikrar Nabi kepada Mikdad yang tertawa ngakak sampai terguling-guling, berguling-guling, terpinggal-pinggal, sampai demikian, dan Nabi tidak mencela Mikdad akan apa yang terjadi. Jika orang itu kemudian memang betul-betul merasa geli dan lucu sekali sampai terpinggal-pinggal sampai berguling-guling, ya Nabi cuma diamkan saja, tidak ada celaan dan pengingkaran Nabi atas kepada Mikdad atas apa yang terjadi. Kalau ba'du sawatika ya Mikdad, tadi kalau diterjemahnya dengan satu keburukanmu wahai Mikdad, jadi saya katakan so'ah makna yang sering adalah aurat. Dan tentu tiba-tiba kok Nabi melakukan mengatakan keburukan apa yang terjadi, kayaknya nampak aneh. Karena Nabi sendiri tidak tahu beritanya, sehingga beliau bertanya mal khobar. Maka wallah alam saya lebih cenderung ini so'ah tika di sini tetap aurat. Jadi ketika itu karena Mikdad ini kan bahasa Jawanya cincing tadi ya. Cincing itu apa? Kainnya itu dinaikkan karena mau menyembelih kambing. Wajar ini mau menyembelih kambing. Dia tadi di bagian atas ya, maka kain selimut tadi kemudian aku ikatkan pada diriku. Maka mungkin di situ tersingkap sebagian auratnya Mikdad. Sehingga Nabi katakan, ba'da sawatika ya Mikdad. Kenapa auratmu terbuka semacam itu? Kok pakai cincing-cincing segala, kata orang Jawa ya. Kok udah dinaik-naikkan kain sehingga kelihatan ada apa? Ya, maka Mikdad mengatakan, minum dulu ya Nabi, nanti saya cerita. Ya. Kemudian di sini terdapat pelajaran penting, bahasanya Nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Sehingga Nabi bertanya, mal khobar, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika Mikdad ini tertawa ngakak sampai berguling-guling di tanah, Nabi cuma berkata, mal khobar. Nabi bertanya lagi, apa yang terjadi? Kok sampai ketawa ngakak-ngakak kayak gitu? Sampai guling-guling tertawa, apa yang terjadi? Maka Nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Nabi tidak mengetahui apa yang terjadi di rumah beliau ketika beliau pergi. Kemudian hadis yang kedua dari Anas atau yang lain, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yazurul ansar, mengunjungi orang ansar, fa idza ja'a ila daurul ansar, maka ketika belum datang mendatangi salah satu perkampungan ansar, ja'a sibyanul ansar, datanglah anak-anak kecil, anak-anak orang ansar, yaduruna haulahu, pada mengelilingi Nabi. Maka Nabi pun mendoakan mereka sambil mengusap kepala mereka dan mengucapkan salam kepada mereka. Ini menunjukkan akhlak mulia Nabi SAW. Beliau diakrabi oleh anak kecil. Begitu tahu Nabi datang, wahai pada berkeliling. Tentu ini tidak akan terjadi untuk orang yang sangar dan menakutkan. Tentu anak-anak tidak bakalan pada mengerumuni. Dikerumuni anak-anak hanya orang yang akrab dengan anak kecil dan disukai sama anak kecil, bukan orang yang ditakuti sama anak kecil. Maka Nabi mendoakan mereka dan mengusap kepala mereka. Ini kesukaan anak kecil sejak masa silam, kepalanya diusap-usap, itu satu hal yang menyenangkan dan satu hal yang baik untuk dilakukan oleh orang dewasa, sebagaimana mencontoh, dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salim alaihim dan mengucapkan salam kepada mereka anak-anak kecil. Mungkin dalil disyariatkannya mengucapkan salam kepada anak kecil meskipun mereka belum terkena beban kewajiban, karena menjawab salam hukumnya wajib. Fa'ata ila babi Sa'ad ibn Ubadah. Maka Nabi mendatangi rumah atau pintu rumahnya Sa'ad bin Ubadah, kemudian Nabi minta izin untuk bertemu dengan Sa'ad. Faqal, maka Nabi mengucapkan salam di depan pintu rumah, assalamualaikum warahmatullahi. Maka Sa'ad mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi, namun dengan suara lirih. Walam yusmi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tidak diperdengarkan dengan Nabi karena dia ingin supaya Nabi mengucapkan doanya 3 kali untuk beliau dan keluarga beliau. Maka dijawab dari dalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar diulang lagi oleh Nabi sampai 3 kali. Hatta salama salasan, sampai Nabi mengucapkan salam 3 kali dan Sa'ad pun menjawab 3 kali, namun tidak dia berdengarkan kepada Nabi. Dan Nabi SAW tidaklah lebih dari mengucapkan salam tidak lebih dari 3 kali. Jika diizinkan untuk bertamu, beliau akan bertamu. Wa illa, jika tidak, maka insarafa, beliau akan kembali. Maka 3 kali kok masih dijawab lirih. Sampai yang ketiga Sa'ad bin Ubadah masih jawab lirih. Faraja'an Nabi SAW, maka Nabi pun kembali. Kemudian dikejar oleh Sa'ad. Wa taba'ahu Sa'ad. Loh, kok kemudian suaranya kok jadi hilang kan? Nah, maka ditengok ke meluh, kok Nabi kok sudah balik? Nah, kemudian dikejar. Faqal, maka Sa'ad mengatakan pada Nabi, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, bapak dan ibuku sebagai tebusannya untukmu. Tidaklah engkau mengucapkan satupun ucapan salam illa hiya biuduni, kecuali aku mendengarnya dengan telingaku. Dan aku pun telah jawab, namun tidak aku berdengarkan kepadamu. Karena aku menginginkan untuk astaghfir, mencari, memperbanyak doa keselamatan dan doa keberkahan darimu. Fadkhul ya Rasulullah, maka silakan bertamu wahai Rasulullah. Thumma adkhulahul baita, kemudian Sa'ad pun memasukkan Nabi ke rumahnya. Faqaraba lahu zabiban, kemudian Sa'ad memberikan suguhan berupa kismis kepada Nabi. Maka Nabi pun makan. Setelah selesai makan kismis, maka Nabi mendoakan dengan mengatakan akala ta'amakumul abrar, semoga yang memakan makananmu hanyalah orang-orang yang soleh dan bertakwa. Wassalatu alaikumul malaikah, dan para malaikat itu memujimu, mendoakanmu. Wa aftara indakumus sha'imun, dan orang-orang yang berpuasa itu bisa berbuka puasa di rumahmu. Ya, maka hadis ini dalil bahasanya doa setelah doa yang dituntunkan untuk setelah makan itu makannya tidak harus makan besar. Ya, di sini Nabi berdoa setelah mendoakan orang yang memberi makan pada beliau, padahal suguhannya cuma kismis. Ya, suguhannya cuma kemudian gorengan itu termasuk ya. Berarti kalau sugihannya gorengan itu sudah masuk ya. Sugihannya kue itu sudah masuk. Tidak harus yang namanya mendoakan orang yang memberi makan, tidak harus makannya adalah makan jumbo dan makan yang besar. Tidak harus. Tapi cuma kismis pun termasuk dalam hal tersebut. Ya, padahal kismis ya, kalau bahasa kita enggak mengenyangkan kan? Enggak mengenyangkan. Namun ya, setelah beliau disuguh kismis kemudian selesai makan, beliau doakan orang yang memberi makanan kismis pada beliau. Kemudian meskipun di sini ada kalimat wa aftara indakum shaimun, namun adz-dzahir wallahu taala a'lam ini tidak khusus untuk doa berbuka di tempat orang lain, di tempat orang. Karena wallahu a'lam adz-dzahir ya, Nabi itu tidak dalam kondisi berpuasa. Ya, cuma sekedar bertamu saja. Bukan berbuka puasa di tempat Sa'ad bin Ubadah. Nanti sebagaimana akan dikatakan oleh Sa'al al-Bani di catatan kaki. Ini hadis ini dikatakan Imam Ahmad dan lainnya. Demikian juga hadis ini dikatakan oleh Ibnu Majah dan Tabarani. Namun kalau yang dikatakan oleh Ibnu Majah itu dari jalurnya Mus'ab bin Thabit dari Abdullah bin Zubair. Di sana ada penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka di tempatnya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad, kalau di hadis ini Sa'ad bin Ubadah. Lain kasus berarti. Fadzakara, kemudian dia sebutkan kisah di atas. Akan tapi Mus'ab bin Thabit ini adalah orang yang dhaif sebagaimana dikatakan oleh Al-Busiri di Zawaid. Dan tanbih catatan, Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Ulu menisbatkan hadis ini sebagai hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Padahal di takhidnya Sa'al al-Bani cuma Ahmad, Tohawi, Baihaqi Ibn As-Sakir dengan sanad yang sahih. Diriatkan oleh Abu Dawud, Ibn Sunni, dinilai sahih oleh Al-Iraqi dan Ibn Mulakin. Sebelum keduanya yang menilai sahih adalah Abdul Haq dalam ahkamnya. Tidak ada Bukhari dan Muslim. Adz-Dzahabi menisbatkan hadis ini sebagai hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan tambahan di akhir hadis wadzakumullahu fi man inda, semoga Allah menyebut dirimu di depan para malaikat. Kata Al-Albani semua itu adalah salah paham. Itu Bukhari Muslim itu salah paham, atau kemudian tambahan tadi juga salah paham. Hadis ini tidak ada dalam Sahih Bukhari dan tidak pula dalam Sahih Muslim. Dan tidak pula ada pada hadis ini tambahan tadi. Tambahan tadi wa dzakarakumullahu fiman indahu ini tidak dijumpai fi syai'in min turukihi. Di satu pun sanad-sanad hadis ini allati waqaftu 'alaiha yang telah yang aku ketahui. Kemudian Al-Albani mengatakan, dan ketahuilah bahasanya zikir ini tidaklah khusus untuk orang yang berpuasa ketika dia berbuka, namun dia mutlak. Sedangkan wa aftara indakum shaimun itu bukan kalimat berita, namun itu kalimat doa untuk orang yang memberi makanan, didoakan agar mendapatkan taufik, yaitu hidayah taufik, sehingga banyak orang-orang yang berpuasa berbuka di tempatnya, sehingga dia mendapatkan pahala memberi buka orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana dua kalimat yang lain itu juga bukan kalimat berita, namun kalimat doa, yaitu akala ta'amukumul abrar wa salat alaikumul malaika. Bahwa binisbah ilayna, dan dua kalimat ini kalau untuk kita tidaklah mungkin kecuali sekedar doa. Kamala ikhfad, ini adalah satu hal yang jelas. Dan tidak ada dalam hadis di atas penegasan kalau Nabi berpuasa. Adapun yang menegaskan kalau Nabi berpuasa, riwayatnya lemah. Yang menegaskan kalau Nabi berpuasa, berbuka puasa, itu riwayatnya lemah. Fala yajuzu, maka tidak boleh dikhususkan untuk orang yang berpuasa. Sedangkan hadis Ibnu Zubair, Rasulullah SAW berbuka, maka tidak bisa dijadikan hujah karena lemahnya sanadnya sebagaimana keterangan yang lewat. Meskipun ruwiya dzalika an Anas, diriatkan semisal itu dari Anas yang diriatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dan Nasa'i dalam Kitabul Walimah, dari Yahya ibn Abi Katsir dari Anas. Namun An-Nasa'i mengatakan Yahya ibn Abi Katsir tidak mendengar dari Anas alias inqita', berarti mungkote', terputus, dan mungkote' hadis yang lemah. Kemudian saqahu, kemudian dibawakan oleh Abu Nu'aim dan Ibnu Baruq dalam Zuhud dari sejumlah jalur yang lain anhu dari Anas. Qal hudistu an Anas, aku dapat hadis dari riwayat dari Anas, fadha mungqati'un, namun ini adalah mungqati'. Ada jalur yang lain juga dari Anas diriatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Akhbar Asbahan dari Abdul Hakam bin Ziyad anhu dari Anas bihi dengan redaksi ini marfu'an sabda Nabi, dan di akhirnya ada tambahan Allahumma ja'al salawatika ala ali Sa'ad ibn Ubadah, ya Allah berikanlah salawatmu kepada keluarga Sa'ad bin Ubadah. Namun sanadnya dhaif karena ada orang yang tidak dikenal, ada orang yang tidak dikenal, dan Isa bin Su'aib adalah matruk, dan Abdul Hakam bin Ziyad tidak aku kenal. Jadi ada tiga nilai cacat, dan yang kedua tadi yang parah matruk. Matruk berarti hadisnya dhaifun jiddan, lemah sekali. Maka intinya dia sampaikan bahasanya ini adalah kalimat doa, bukan kalimat berita, dan ini dibaca untuk tidak harus dalam kondisi berbuka puasa di tempat orang atau diberi makan buka puasa oleh orang lain, namun yang jelas adalah bacaan untuk setelah makan di tempat orang lain atau setelah diberi makan oleh orang lain. Kemudian yang kedua yang dituntunkan ketika saat kita hadir, ya di samping ya karena di sana umumnya makan, maka ada doa setelah memakan makanan yang diberikan oleh orang lain, maka doa, kemudian yang kedua adalah doa kebaikan lahu untuk laki-laki yang menikah jadi pengantin, wali zaujihi dan istrinya, didoakan dengan doa kebaikan dan keberkahan. Tentang masalah ini ada sejumlah hadis, diantaranya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan halaka abi, ayahku meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan 7 anak perempuan atau 9 anak perempuan. Jabir satu-satunya laki-laki, jadi anaknya 10, 9 perempuan, 1 laki-laki. Dan Jabir ini yang paling tua, anak nomor 1. 9 yang lain adalah adik-adiknya. Oleh karena itu telah menjadi alasan kenapa beliau nikah dengan janda. Fatazawwajtu imra'atan thayyiba, maka aku menikahi seorang janda. Faqala li, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau sudah nikah wahai Jabir? Maka aku mengatakan, sudah. Ya, Nabi bertanya, gadis ataukah janda? Maka katakan janda. Maka kita lihat di sini Jabir itu tidak minta izin kepada murabbi terlebih dahulu untuk menikah. Jadi dia tidak minta izin dulu sama Nabi, nikah begitu saja, tidak ngomong-ngomong bahkan. Sehingga Nabi pun sampai mewawancarainya terlebih dahulu. Jabir sudah nikah? Sudah. Gadis ataukah janda? Kalau Nabi ngurus sejak kemarin kan Nabi sudah tahu. Enggak perlu tanya gadis ataukah janda, wong Nabi yang ngelamarkan atau dan seterusnya atau ikut mengurusinya. Ternyata Jabir ini nikah diem-diem, Nabi enggak dikasih tahu. Enggak minta izin sama murabbi bahasa yang lainnya, enggak minta izin sama MR ya, murabbi ya. Murabi artinya pendidik kan, pendidik guru ngaji kan termasuk murabi ya. Maka tidak ada keharusan untuk dan Nabi pun tidak marah-marah, lu kamu kok tidak ngomong-ngomong. Enggak ngomong-ngomong, mau nikah ya jin Robi dulu, ya enggak. Ya, Nabi pun enggak marah-marah, kan. Ini murid ngajinya, nikah begitu saja, enggak ngomong-ngomong. Ya. Nabi enggak marah-marah, biasa saja. Ya. Bathaiba bakakun nikah dengan janda. Ya. Maka Nabi kemudian mengatakan, fahala jariatan. Ya, kenapa tidak gadis? Ya. Tula ibuha wa tula ibuka. Engkau bisa bermain-main dengannya, bercanda-canda dengannya, dan dia pun bercanda-canda denganmu. Kalau gadis kan pakai main-main dulu, masih apa, belia, jadi guyon-guyon macam-macam. Kalau janda sudah langsung to the point, kan? Apa maunya. Kalau ya, sudah tahu maksudnya. Nah. Ya, kalau ini kan pakai mukaddimah, main-main terlebih dahulu, kuyon-kuyon, gojekan dan sebagainya. Nah. Nah, dia akan kemudian membuatmu tertawa dan engkau membuatnya tertawa-tawa dan dia membuatmu tertawa-tawa. Fakultulah maku katakan sesungguhnya Abdullah ayahku meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan 9 ataukah 7 anak perempuan adik-adikku. Maka aku tidak ingin mendatangkan kepada mereka 9 adik-adikku itu gadis yang serupa dengan mereka. Maka nanti jadinya aku ngurusi 10 perempuan. Kalau aku nikah dengan gadis yang juga masih sepantaran seusia dengan adik-adikku, kan jadinya aku ngurusi 10 perempuan. Maka aku nikah dengan janda yang sudah dewasa, tujuannya adalah untuk meringankan tugasku ngurusi 9 adik perempuan. Jadi aku bisa fokus kerja, cari nafkah. Nah, ini di rumah 9 adikku itu ada yang ngurusi. Itu maksud Jabir kenapa dia pilih menikah dengan janda yang sudah punya pengalaman, boleh jadi udah pengalaman rawat anak dan semacam itu. Ya, aku tidak ingin mendatangkan perempuan yang sejenis dengan mereka, sama-sama butuh diurusi. Nanti jadinya sibuk, enggak bisa kemana-mana untuk ngurusi. Maka nikah bukan kemudian ngurangi masalah, malah tambah masalah. Nah, aku pengen nikah yang ngurangi masalah. Fatazawat su'imro'atan, maka aku memilih untuk menikah dengan seorang perempuan takumu alaihinna, yang bisa mengurusi, membantu untuk mengurusi 9 adik-adikku. Matuslihunna, dan membantu untuk mendidik 9 adik-adikku. Memperbaiki itu maknanya mendidik. Tuslih, ya, makna asalnya memperbaiki, maksudnya mengarahkan, mendidik. Fakal, maka Nabi mengatakan, mendoakan pernikahannya Jabir, barakallahu laka aqallali khairan, atau Nabi mengatakan ucapan yang baik untukku. Ya, maka ini doa yang kalau mau yang singkat, ya, doakan untuk manten, ya cukup barakallahu laka atau lakuma. Ya, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'alamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.